dengerin nih. Ayo mau cerita. Teman-teman dengerin ayo cerita. Eh semalam giliran ayo ronde. Kebeneran eh hujan rincik-rincik. Bekelebat ada yang mindik-mindik. Bulu tengkok kontan pada menggirik. Ayo pikir orang ape pebongkong. Randak-rendek eh dia bulak-balik. Di pinggir got akhirnya dia nongkrong. Lantas aja ayo cabutin golok. Ayo bentak orang ape kucing. Kucing. Kalau kucing kenapa lo nyautin. Gue tapas leher lo ngegelinding. Hah? Dia nyautin sembari gemeteran. Gue nemin lagi cari angin. Nggak taunya si Ukay mau pacaran. Ame si pie yang baru diceritain. Satu, dua, tiga. Pukul tiga malam pacaran. Lantas aja ayo cabutin golok. Ayo bentak orang apa kucing? Kucing. Kalau kucing kenapa lo nyautin. Gue tabas leher lo ngegelinding. Dia nyautin sembari gemeteran. Gue nemin lagi cari angin. Nggak taunya si Ukay mau pacaran. Ame si pie yang baru diceritain. Pacaran dari pintu depan dong hai. Ntar ditangkep hansip loh.